ngaku niku napa sebagai umul kitab napa Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa Fatihah. Dan kata hadis yang menerangkan Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan sil Quran atau diumbil Quran. Dan itu kalian Nabi ini dijawab nopo Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton beriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenang ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafadz-lafadz yang menjadi pakem ini rumahnya. Lafadz-lafadz yang menjadi pakem ini pun menjadi rutinitas. Ya, lafadz-lafadz yang jadi pakem pun jadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi apa, mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kula ainul yakin, hakul yakin bahwa kula benar dan ini harus disyariatkan ya. Kula nu berkali-kali diingatkan bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ini kula terangkan. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa, tiang senyekseni perubahan zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern. Ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab ini lewat ngaji ini kalau baleni malah. Ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat nopo so? Intinya ini kajian Nabi dan hadis kursi. Apa dawuh? Kosam tu sholat baini wa baina abdi nisfain. Sebagian riwayat ismen. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai maliki yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana sta'in. Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim. Allah ngendikan ini hada li abdi, wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia nak minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur. Ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah. Yang dapat pujian itu hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan, fa'idha qoral abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qoral hamidani, hamidani abdi, hamidah muji ini, sopon apa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kula aturaken, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah buat nanti istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Gue tahu gue sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamitullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamitu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mbok memuji tenan muji nganti sepi. Sepi kok. Jadi Mustafa menunggu, aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spiro, paling nyucup. Aduh, receh di kekno. Nah, umpah mau hormat nganti? Nganti apa? Spiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtuwoha atau hamidtuwoha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji menganti. Jadi kalau dalam rasa balago itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya, saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten Sultan niki maksud kulo niki mbah agung. Apa contohnya Dendi SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balik ini balik. Ini benar sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah? Benar sampai ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan menuatur. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Fa iza qala al-abdu ni hadis qudsi alhamdulillah qala hamidani abdi hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu napa lughat kados sembala. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji, muji nganti sepi sepi. Nah, nggih misale aku di duit 1 juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarife mau napa? Tidak juga. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarife mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis sama. Itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah wis sama. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah seperti itu. Tapi dipakemkan Allah, memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nani? Dan wiridan untuk mandi tak ijazai. Mereka wiridan dari kayak Gus Nani itu jono anania, menu sekulah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita nak muni saya, umum mau tenan gue hormat, itu nganti sepi, sepi. Wes ngono je umat umatan, kita duit lagi di rezeki muni kami tu wah, dalam anak lagi radio nabo, rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Malikaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya itu yang dimaksud, wa ma qadaru wa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah, Subhanallah. Sama nanti pun ngertat hadis. Kali Nabi Hamidullah atau Sabtah itu, betul nanti. Semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lihat yang orang redaksi pakem, itu namung lafad-lafad istighfar. Memang kaitannya dengan makhluk. Kau muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Kau muni nyuwun sepura, mesti kepentingannya khazun. Nasi nang di sepura, nang di suarga, nang kelon berita dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Lho, surat napa ya? Kau ana bakas manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah sing cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Isih malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetep muji Tuhan. Yo santai mau ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau roh kau lagu sing neng neraka sik muji terus. Ya terus Gusti kula ge jangkel. Oh neng neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwe pengiran. Lha kuwi salah bener roko iki muji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jinan dia muji sik kula neng neraka dia mboten mboten nenten apa. Kula lah perasaan ngoten saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe ku min ahli neraka mboten nenten mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah As-Somad, Allah Al-Haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok. Lalu kita akan nyembah aku, akan menguji aku. Mungkin ada rohku. Oh, jadi malah diterang lah pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau ada rohku, tidak muji. Karena ada hubungan. Nah, jenis kau lah, kita muji. Apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa Balawa jenis kalam kobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Itu Hamidani Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman, Alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam budur. Ke makam apa? Budur. Nah makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu, wa iya kana. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulon teng jenengan. Mari perkara, di sebagat kaulah, mari perkara. Nyewon tulung. Uang terus nafsiri dewe-dewe. Nyewon tulung, ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyewon tulung. Nyewon tulung dadi caleg, dadi DPR, nyewon tulung duwe pengaruh. Agar nyewon tulung, bakat manusia mesti bu. Bula. Ada ajaran Fatihah itu dibari malik ya. Orang-orang nyewon tulung, mesti apa? Bula. Oleh nafsiri uang sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Ya pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi napa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman, sama ridho sama qadar. Iku eling-eling. Lalu kalau nu bolak balik matur, kalau sedang memiliki ahad senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11, karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kalau bolak balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Kan kata sekolah ini misalnya ditekdir yang ingin kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar, karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah, karena kuat haji wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ora kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alama al-Qur'an wa alama. Selagi kita masih ta'alama al-Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalani tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit, nikmat jadi duit. Sing seneng jabat, ya nikmat untuk jabatan. Seneng widuan, nikmat jadi buju ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh, nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing gilo. Senang omongan didang-diding, wong gak. Macam-macam. Terus diterusakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah ndak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah ndak berkenan yaitu ndak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Mulak kowe kaji ping 100 ya, apa ae anggere ra iso syukur ora ngrembu swarga. Paham ya? Sing dadi iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasbur na'ma'i, walam yasbir ala bala'i, falyatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama, wasama'i. Sing ra syukur be nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran yo, entek-entek aku. Kon golek pangeran. Kok sama golek bumiku. Terus gak kok dikok rugen barang ditampung ning ora oleh nek. Ancaman pada zina, ndak se ekstrim itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ana ning Quran jane istisna ilaman taba. Walladzina la tu'una ma'a ilahan akhar wa la yatununa nafsal lati kharrama wa illa fil haqqi wala yasni. Sampai wa mayfal dari kayak kok asaman terus itu kayak aku dimarahin terus sampai isi orang ilaman dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae pokoke hukume pangeran baku waling kafar tu mina adzabin apa rasa itu ora ana istisna ibadah ora ana ilaman tak bae ora bang den kowe kudu syukur di mertua ngono alhamdulillah wis patem cocok ra cocok kudu ngono. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la aziidan aku. Wa la in kafartum min adzabi la syadid. Sudah tidak ada istisna illa illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula niku sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe. Kalau sering lunga piyambak, saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hajat. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami, template, dihormati. Saya melatih diri, mau aku rup dewa ini saya syukur tidak. Kadang ini dalam dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, nanti. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan bapak pangeran, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan bapak pangeran, harus paham. Meraulah apa? Bersyarat. Jika terus kalau saat ini, kalau kandani. Anak kula di sekelas di GSD, kula latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua itu gak apa-apa kan gak apa-apa harus dilatih anak saya ini kecil sana. Bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah harus ini termasuk final dimulai detik ini juga ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu tidak Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau ngerasa teng swarga nggih saniki pas mulang pas seneng pengiran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda teng sikam wonten lao asyraka laka nuru basirati la ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau po akhirat mbok paran. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktuwa. Apa kowe saiki kuat nampa suktuwa? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktuwa, ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kula pengenannya. Termasuk hubungan saat kula jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak madun kan. Wah, gus bahasa ini senawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Piye, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai-markai ini. Wong ora penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Kok nganggep madun mestinya makhluknya pangeran tenan. Saya kita pusat sana, kayak pangeran. Omongannya penting. Pak, lah kok bintu? Sing biasa ra penting, ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo niku pakem. Lah niku GR kulo mbok kiye kusenan wiridan wis sewu cek PD kulo anu salah klasmen. Oh, nek nek kakean kulo, nek wiridan mek pengiran hubung kulo aku lho. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulon itu buah pak, kena wiridan kulon itu buah. Buah. Langsung ya lah, kaulah malah kuada ilah, ilah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirobbilalamin, faida qolal abdu alhamdulillahirobbilalamin qolah hamidani abdi. Nah. Kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Ger ulama kok ora wali, kok serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni ini mertuanya apa? Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pak, ora iso mbok kontrakno mbok kompensasi apa. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah apa kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa ben. Soal apa mbek madun jeneng pangeran ngongkon wong ati-ati. Soal sakit ke uang, menin pengiran ke uang sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim, jarohu, fal yukrim, doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk, itu karena kontraknya ayu minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. APB tonton ke Nabi. Bermat ke uang, bintiur. Iku PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosi. Iya. Itu komunis jenisnya. Karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai wali. Gue juga loh, sini aku mulang gue orang kronologi mantu nih kiai, mereka perintah pengarang mau ngalih. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuh ngalih, gue sih Allah mulang. Itu bedanya Nabi. Mulane kula bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh nak Nabi Muhammad itu nabi. Nek anut-anut tanam. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliyat smut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna bar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut Nurul Basiro. Laro'ay tal'as kirota akroba ilaika min antarta silanawa ilaika. Akhirat parani barang lawa. Sekarang juga dimulai. Gue rau sambayang dong. Wah, gue makam dur, gak dur-dur. Rangkanya gak ngeyus kudunya ngon. Lantunya nih. Ini dari Nabi Atakwa Haruna. Wah, yusiru ila sodri salah sana apa? Marah. Ya Atakwa apa? Nah, Atakwa Haruna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, ya itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngenteni di duit, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujo ini ramah, ngenteni, yo repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, keselan gue. Paham ya? Anak mau kesel? Seneng ngenteni santri loyal, ya. Santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang jangka. Om beda politik, wes grem. Gue harus biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pangeran bagi partai politik. Ibadahnya kontraknya apa ber? Syarat jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kena kasar, nggak boleh kena kasar. Makanya gak lewat ngaji lagi, gak Pak Doni dia menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham. Pakem, pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kau yang ngamal ya orang rasa berjasa, mergo kau yakin segala puji milik Allah. Umpama kau dijasani uang ya ora terus ngerasa utang jasa teman-teman, mergo kabeh nikmat ya sangko. Ini penting kau latih. Mereka menusul itu di dunia mau laibut, mau dulanan. Dulanan kaya dakon, di dunia kaya dakon. Kalau sebagai menusul, nanti kaya duit yang di perasaan. Misalnya, kalau lesu, di keimangan uang di perasaan. Tapi, saat-saat uang yang keimangan, mereka harus yang diganti. Rupa-rupanya nasi, sehingga nasi ya Allah. Karena aku ekstrim, no, uang nanti bisa ngekei sego, mereka bisa melaku. Bisa melaku di bumi ini, Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasanya Allah. Paling banter jasanya menusul mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham to. Kok lu ndelok sapa dur menteri ini sapa dur. Kenal menteri. Kantor. Tugale. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, nah selam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana yumru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dia ini berjasa piye mesti dikakno wae wong. Darah dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra jarane jasa. selonang selonang sih kayak no. Biro-biro berpikiran lah jagup nopo. Lan kalau bolak balik matur, ibadah paling gampang gue ikhlas. Gue dibodoh nih dek kiai kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang nopo. Lumpuh merana ikhlas keluar wani kiai. Kalau nu nandung ngobek pengiran gusti, jadi anu cek pinter majib no ikhlas. Lumpuh merana ikhlas keluar wani kiai. Semarin kiai gampang bergono nopo. Ibadah paling gampang no ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa sampai santri, dari aku tuh duit, gak bawa nopo untuk aku tuh mulang, gak ada risiko. Dukung ikhlas, kafir nikmat tanding jenengan, jenengan hebat, dia nikmat kan gampang, tak pasaran jenengan malah lebih gampang. Tidak repot, tak pikir gula malah repot. Misalnya gula kepingin suwargo, tidak ngajak no proposal barang yang punya suwargo, tidak repot. Menitan gula nyembah jenengan, kerono jenengan malah enak, malah nyaman gula. Tidak ngibat no suwargo barang tidak repot. Mulane jare sing aran hikam, nak ngenyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah kejaluk yo opah, kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dhekne tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagange iso bener. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dhekne dagange mlaku malah yo. Iku gendut apa gendut? PKI. Jadi hikam oleh, jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Bareng wis ngekei malah ditun. Ditun. Apa-apa. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluk yo opah lho waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Ndak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita ndak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane jare sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu, gusti kulo ngamal, lah ngamal kulo itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kulo-kulo hilang kan? Tapi malah ada orang wiridan kok. Udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi duwe ngamal, rival, paham ya? Terus ada Allah nih, ini gue dia ya malam, kok kondang bisa ngegih dia pengiran? Lana kesaksianmu itu ngono, sing disebut Sayyidahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu nabuh wa ulul, mesti ko imam bil qista, itu mesti adil, kesaksian paling adil, enggak jujur. Kue nyekseni nak awak ngamal, mesti radil, mergo khadun naf. Kue ku sopo kok nyekseni awak bisa ngamal. Tapi nak nyekseni Allah yang ngertana, mesti kok imam. Mesti adil, mesti ben. Bener. Mergo fa'innahu la haula wa la quwata illa billah. Mula ini kanji Nabi nak muji la haula entek ngamal. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudangi aras. Orang itu mau gudangi ngamal, gudangi apa? Aras. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak berarti terang bola-bola Indonesia yo rutin iki rutin mulan kan yen aku begitu muji sampe nama la haula wala quwata illa billah kanjun ning kono sila apa kita terus kula niki ngaji ni mboten kula niati napa-napa kula niati pokoke kula jenengan sedanten ngangge kula tetep ahlul Quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'alamul Quran apa mak kaji itu tugasnya yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh, Dun. Aku nak pas sampai kelar kaji, kelar umbo, gue status sebagai wong sugih. Mereka ditetir, kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, enak pas mulai. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama, wong sugih keren di. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Koi rukum apa? Manta alam al-Quran apa? Walah. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini baju ini kalau mau coba surat Torah ini bareng nak cerita Quran gini mau coba nak sing buatan gini mau fatihah baju ini gue menggini kalau mungkin fatihah pun satu sih tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro artinya pokoknya pas muni alhamdulillah tuh musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16 terus ngendikane ulama-ulama termasuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi niku surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nek nah, surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Kula populer go pedak wong mah mati. Darat-darat aja sih. Totokan ya podo larane. Podo napa? Podo larane. Ora pe diamal lo utawa dadi akidah nggo pendak napa? Mati. Dadi ya podo bener ya akhire podo napa? Mun iki 16 mung bagi iki. Masing. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa amdada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa amdada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa amdada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa amdada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi imdada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi imdada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi imdada kalimati